نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qawl Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada al-mas'alah al-thaminah, masalah yang ke-8. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثامنة فيه شهادة لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى yang ke-8 فيه شاهد. Di dalam bab ini ada syahid, ada satu poin, satu inti pembicaraan. Lima nukila anis salaf, terhadap apa yang dinukilkan dari kaum salaf. Annal bid'ah sababul kufri, bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan adalah sebab kekufuran. Kebid'ahan bisa menghantarkan pelakunya kepada kekufuran. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala ahlul ilmi, dikatakan oleh para ulama, innal kufra lahu asbabun muta'addidah, sesungguhnya kekufuran memiliki beberapa sebab yang beragam, beberapa sebab yang beragam. Wala mani'a ayakuna li syai'in wahid asbabun muta'addidah, dan tidak mengapa sesuatu yang satu dia memiliki sebab-sebab yang beragam. Di sini satu, kekufuran satu, tetapi sebab-sebabnya banyak. Wa min dzalikal kufru, di antaranya adalah kekufuran. Kekufuran cuma satu jenis, kufur kepada Allah, tetapi sebab-sebabnya banyak. Dzakaru min asbabihi al-bid'ah, mereka para ulama menyebutkan bahwasanya di antara sebab-sebabnya adalah al-bid'ah, di antara sebab-sebabnya adalah al-bid'ah. Wa qalu, sehingga mereka mengatakan innal bid'ata la tuzalu fil qalbi, sesungguhnya kebid'ahan itu tidak akan bisa hilang di dalam hati. Yadhlimu minha syai'an fa syai'an, yang dia akan semakin mengotori hati sedikit demi sedikit. Kebid'ahan akan menggelapkan hati sedikit demi sedikit. Hatta yasil ilal kufur, sampai jatuh ke dalam kekufuran. Wastadalu biqauli sallam, di mana mereka para ulama berdalil dengan sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolalatun, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dolalatin finar, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Nah, maka dari sini kata para ulama, kebid'ahan ini tidak akan bisa hilang dari dalam hati, karena dia yang akan menggelapkan hati sedikit demi sedikit. Wa qalu aidan, mereka para ulama juga mengatakan innal ma'asi baridul kufri, sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan adalah posnya, pos pengantar, kurir kekufuran. Kemaksiatan-kemaksiatan adalah kurir dari kekufuran. Berarti lihat, kekufuran memiliki beberapa sebab ya. Di antaranya kebid'ahan, di antaranya kemaksiatan, di antaranya kesyirikan dan seterusnya. Wa yuridu syai' ma yusilu ila al-ghayah. Dan yang diinginkan adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada tujuannya. Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada tujuannya. Ini namanya barid. Kurir. Namanya kurir. Postman adalah orang yang membawa sesuatu untuk sampai ke tujuan. Ini namanya kurir. Sehingga dikatakan innal ma'asi baridul kufur, berarti kemaksiatan itu adalah kurirnya yang menghantarkan seseorang menuju kekufuran. Na'udzubillahi wa nasallahu alaihi wasallam. Al-ma'asi. Bagaimana bisa ma'asi? Iya, banyak. Banyak contohnya. Nah, bagaimana kisahnya di zaman dahulu Bani Israel? Ada seorang yang dia dititipkan anak perempuan sampai pada jatuh kepada kemaksiatan yang banyak. Fa ya subhanallah. Nah, demikian juga bagaimana seseorang yang tidak lepas dari apa, tidak baru saja lewat dari kita hadis dubab, ya, hadis tentang lalat. Bagaimana dengan kemaksiatan bisa apa? Bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Sampai dia difonis oleh Rasulullah SAW finar, di dalam neraka. Fidubab. Karena apa? Karena seekor lalat. Nah, dan sebagainya. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal ma'asi kama akhbara Nabi SAW tatarakamu alal qalb. Karena kemaksiatan sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW, kemaksiatan itu ada akan tatarakam alal qalb. Dia akan bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk. Namanya kemaksiatan itu tatarakam. Dia akan bertumpuk-tumpuk. Mungkin dia berada di dasar. Terus kemaksiatan dilakukan terus, terus. Dan akan nyampe kepada puncaknya. Yaitu apa? Al-kufur. Izan billah. Fadan kutufihi nukatan sauda. Sehingga dia akan membuat noda di dalam hati, nuktatan sauda, dengan noda hitam. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatwanya, beliau mengibaratkan hati itu bagaikan kaca, kazujaj, seperti kaca yang kalau dia sudah menempel noda padanya, maka dia lama tambah lambat laun, lama tambah lama akan apa? Akan mengerang, dan pada akhirnya akan menutupi kaca tersebut yang tadinya cemerlang bening menjadi apa? Hitam, kotor, legam, tidak bisa terlihat, tidak akan bisa tembus. Demikian. Kenapa? Karena tan kutufihi nuktatan sauda. Dia akan meninggalkan noda hitam. Fa in taba. Kalau dia bertobat, artinya kalau dia bersihkan kaca tersebut, saqala qalbuhu wa biyadda, maka hatinya pun akan menjadi bersih dan menjadi putih kembali. Wa illa, kalau dia tidak mau bertobat, fala tuzalu hadhin nuktah as-sauda, maka bercak hitam ini, noda hitam ini tidak akan mungkin hilang. Tatazayyad hatta yusbiha mudlima, maka dia akan semakin bertambah, berkerak hingga menjadi mudlim, menjadi gelap, menjadi hitam. Demikian ini hati yang terkadang oleh Syekhul Islam juga diibaratkan hati itu seperti secarik kain yang putih, yang kalau kita menempelkan noda hitam padanya, maka yang terlihat itu hitamnya, bukan putihnya. Satu saja yang kita tempelkan, kita punya kain putih, kemudian kita kasih noda satu titik hitam, yang terlihat warna putih atau hitamnya? Hitamnya. Itulah hati. Nah, yang kalau seandainya itu dibiarkan terus menempel, bercak-bercak hitam itu terus maka hitam itu akan semakin legap dan jadilah semuanya hitam. Na'udzubillah. Ya. Yang dilihat bukan putihnya kain tersebut, ya. Ketika kita punya kain putih kemudian menempel noda hitam padanya, bukan yang terlihat itu bukan putihnya, tetapi yang menjadi pusat perhatian orang adalah apa? Ini titik hitamnya. Itulah al-ma'asi. Itulah kemaksiatan. Yang digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa. Nah. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, "Wa kadzalika haddara min muhaqqaratidz dzunub." Demikian juga Rasulullah SAW mentahdir kita, memberikan peringatan pada kita dari muhaqqaratidz dzunub, dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Oh ya subhanallah. Berapa banyak orang menganggap remeh dosa. وضرب لها مثلا, bahkan Rasulullah SAW membuat sebuah permisalan, biqaumin nazala ardan, dibikin sebuah permisalan Rasulullah SAW dengan satu kaum yang mereka singgah ke suatu tempat, singgah di satu daerah, satu tempat, wa aradu ayat bahu, kemudian mereka ingin memasak satu masakan. Kaum ini, satu rombongan kafilah, satu kaum, dia singgah di satu tempat, kemudian dia pengen masak di situ. Fadhahaba kullu wahidin minhum wa atabi'ud. Yang masih menggambarkan ini gambaran Rasulullah SAW tentang muhaqqaratidz dzunub, dosa-dosa yang dianggap remeh. Ini masih dalam satu permisalan Rasulullah SAW. Yang kata Nabi SAW, فَذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَأَتَبِعُونَ, yang setiap masing-masing dari kaum tersebut, dari kelompok tersebut, masing-masing membawa satu batang kayu bakar. Nah, masing-masing ini, فَأَتَ هَذَا بِعُودٍ وَهَذَا بِعُودٍ, yang satu membawa kayu bakar, yang satu membawa kayu bakar, terus ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. فَجَمْعُوهَا, kemudian mereka kumpulkan semuanya, fa'adramu naran kabirah, maka mereka ketika membakarnya, menyalakannya, maka menyalakan api yang besar. Kenapa? Karena kayunya banyak. Ya. Bayangkan kalau seandainya 50 orang masing-masing bawa satu kayu, ya, kayu bakar, bawa satu suluh, disimpan jadi satu, ya, suluh tersebut kemudian menjadi besar kumpulannya, banyak, kemudian dibakar, yang terbakar apa? Menjadi api yang besar. Apakah bisa memasak dengan api besar? Lah. Ya. Dia anggap ini ringan. Dia anggap ini remeh. Dia ingin memasak padahal tujuannya tadi pengen masak. Masak air misalkan, ya. Apalagi pengen cuma membakar roti misalkan. Dengan kayu yang sebegitu besarnya. Dengan kayu yang segitu banyaknya. Dengan api yang sebegitu besarnya. Kira-kira apakah masak? Yang ada tutung, ya. Gosong. Gosong masakannya. Kenapa? Karena apinya terlalu besar. Berarti itu adalah orang yang tidak mengerti tentang kadar dirinya, tidak mengerti tentang kadar dosa, kadar kemaksiatan. Ketika terus ditumpuk, maka akan menjadi besar. Ini akan menjadi besar. Ya subhanallah. Wahakadzal ma'asi. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad. Nah. Wa hakadzal ma'asi, demikian juga kemaksiatan. Kata Syekh, demikian juga kemaksiatan. Al ma'asi la ta'thir qawi 'ala al-qalb. Satu kemaksiatan saja dia akan memberikan dampak efek buruk kepada hati seseorang. Ya subhanallah. Wa ashadduha ta'thiran asy-syahwah. Dan dampak yang paling buruk dari kemaksiatan adalah syahwah. Syahwat. Hawa nafsu. Syahwat. Ini lebih mengerikan daripada syubhat sekalipun. Ya subhanallah. Lebih mengerikan. Syahwat itu lebih mengerikan daripada syubhat sekalipun. Nah. Maka kata Syekh, fahiya asyaddu minas syubhat. Syahwat ini lebih besar, lebih berat, lebih bahaya daripada syubhat sekalipun. Kenapa? Lianna syubha aisar zawalan ala man yassarahallahu alaih. karena namanya syubhat itu lebih mudah hilang ketika Allah mudahkan bagi dia untuk menghilangkannya. Faya subhanallah, lihat Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, iya Syekhul Islam Tsani Imam Ibn Qayyim, bagaimana kerak nada sufiyah yang ada pada dirinya. Tokoh sufiyah gak tanggung-tanggung, tokoh dunia, iya, seorang sufi toh tulen. Syubhatnya bisa dihancurkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dengan mudahnya. Tapi kalau syahwat, tidak akan ada yang selamat. Sedikit sekali yang selamat. Kalau sudah berkaitan dengan syahwat, sedikit sekali yang selamat. Nah, kenapa? Nanti akan diterangkan oleh Syekh. Ya. Demikian juga Abdul Hasan Al-Ash'ari. Seorang mu'tazilah. Ya. Tulen. Syubhatnya bisa dibantahkan. Jadi, ini syubhat. Masih ringan syubhat dibandingkan syahwat. Inna masdarah al jahl. Kenapa? Karena syubhat itu sumbernya dari kejahilan. Ya. Wa huwa yazul bi ta'alluq. Dan syubhat itu akan hilang dengan apa? Dengan belajar. Syubhat akan hilang dengan belajar. Tapi kalau syahwat, kamu belajar sampai kemanapun juga, enggak akan hilang syahwatmu. Na'udzubillah. Nasrullahi. Sehingga kata Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah taala, amma syahwatu, adapun syahwat, wahya iradatul insan al batil. Nama syahwat itu adalah keinginan seseorang insan untuk melakukan kebatilan. Itu namanya syahwat. Ya. Keinginan seseorang untuk melakukan kebatilan. Itu namanya syahwat. Fahiyal bala, maka dia adalah petaka. Alladhi yaqtulu bil alim wal jahil. Yang syahwat ini bisa membunuh seorang alim sekalipun, apalagi orang yang jahil. Subhanallah. Syahwat ngeri, syahwat. Hai subhanallah. Sedikit orang yang selamat dari syahwat. Ya. Nah. Ini. Kenapa demikian? Walida kanat ma'asyatul Yahud akbar min ma'asyatin Nasara. Oleh karenanya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, kemaksiatan kaum Yahudi itu lebih besar daripada kemaksiatan Nasrani. Kenapa? Li'anna ma'asyatal Yahud sababuha syahwah. Karena kemaksiatannya kaum Yahudi, sebabnya adalah syahwat. Syahwat. Bukan syubhat. Bukan kejahilan. Ya. Sahih. Dia berilmu, mereka berilmu. Dikatakan mereka alim. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan apa? Man fasada min ulama'ina faqad syabaha al-yahud. Ya. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, berarti dia apa? Telah menyerupai kaum Yahudi. Kenapa? Karena dia alim. Dia tahu. Dia berilmu. Artinya yang menyebabkan dia begitu siapa? Apa? Syahwat. Bukan syubhat, tetapi apa? Syahwat. Ya. Wa man fasada min ulama'ina faqad syabaha an-nasara. Tetapi barang siapa yang rusak dari ulama kita, dia menyerupai apa? Menyerupai Nasrani. Kenapa? Karena sababul jahl. Karena sebabnya adalah kebodohan. Nasrani mereka beramal tanpa ilmu, berucap tanpa ilmu. Tetapi Yahudi berucap dan beramal dengan ilmu, tetapi apa? Dipalingkan oleh syahwat. Dipalingkan oleh syahwat. Nah. Ayyadan billah. Ini. Li'anna al-ma'siyata al-yahud sababuha syahwat, kata Syekh. Karena kemaksiatan Yahudi sebabnya adalah syahwat, wa iradat as-su' wal batil, dan keinginan buruknya dan kebatilannya. Dia pengen berbuat keburukan dan memang dia ingin kebatilan. Ini Yahudi. Wan nasara sababuha syubhah. Sedangkan kaum Nasrani sebabnya adalah syubhat. Ya, sebabnya apa? Syubhat. Kenapa orang bisa ada syubhat pada dirinya? Karena tidak adanya ilmu. Iya. Karena tidak adanya apa? Ilmu. Ketika ada ilmu pada dirinya, syubhat itu akan hilang. Syubhat itu akan hilang. Makanya iqamatul hujjah itu apa? Untuk menghilangkan syubhat. Di antara hikmahnya adalah untuk menghilangkan syubhat. agar tidak ada lagi syubhat pada orang tersebut, sehingga perlu iqamatul hujjah. Maka namanya iqamatul hujjah itu adalah tabyinul haq, menjelaskan al-haq hatta yakuna bayanan bayinan wadihan, sampai menjadi jelas, jelas senyata-nyatanya. Ini namanya iqamatul hujjah. Bukan iqamatul hujjah itu hanya sekedar menyampaikan kemudian ditinggal, itu namanya bukan iqamatul hujjah, tetapi apa namanya? Ilqaul kalimah. Ya, yeah. Itu cuma muhadharah. Ya, yeah. Cuma ceramah tok. Sampaikan dalil-dalil terus tinggal. Namanya bukan iqamatul hujjah. Oh, saya sudah iqamatul hujjah. Kapan? Itu saya sudah terangkan dalil-dalilnya. Kamu sudah jelaskan maksud dalil itu? Belum. Kamu sudah terangkan tafsirnya? Belum. Kamu sudah bawakan akwal ulama tentang itu? Belum. Kayak ini bukan iqamatul hujjah. Heh. Itu namanya apa? Ilqaul kalimah. Hanya menyampaikan kalimat yang dia ingin sampaikan. Tetapi iqamatul hujjah adalah tabyin. Tabyinul haq, menjelaskan al-haq hatta yakuna bayyinan wadhihan, sampai menjadi jelas nyata. Nih, makanya Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah apa? Litubayyana linnas ma nuzila ilaihi. Untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Bukan hanya menyampaikan apa? Al-haq, ya, Al-Qur'an. Bukan. Tapi litubayyana linnas, untuk menjelaskan pada manusia sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya. Kalau belum jelas berarti masih ada kejahilan pada dirinya, masih ada syubhat. Ini namanya syubhat. Ya. Tamam? Faham? Nah, sebagian ikhwan asal memahami syubhat. Dia kira semuanya adalah syubhat, sebabnya adalah syubhat. Lah, clear. Kalau orang itu alim berarti sebabnya adalah apa? Syahwat. Nah, demikian. Walihada kata Syekh, kanatil bid'ah ghalibuha syubhah. Oleh karena ini, kebid'ahan-kebid'ahan itu kebanyakannya sebabnya adalah syubhat. Ya. Nah, bid'ah itu kebanyakannya adalah syubhat, bid'ah itu. Walakin kasiran minha sababuhu syahwat. Tetapi kebanyakan dari kebid'ahan-kebid'ahan sebabnya adalah syahwat. Kenapa? Walihada yubayyinul haq li ahli syahwah. Oleh karena ini dijelaskan, ya, al-haq kepada ahli syahwah. Dijelaskan al-haq sejelas-jelasnya min ahli bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah. Ya. Jangan kita lari dari ahli bid'ah. Artinya apa? Kalau kita sedang menasihati dia, jangan kemudian cuma nyampaikan kemudian lari. Ya, kamu harus tanggung jawab, kamu harus terangkan hujahmu. Apa maksud hujahmu? Eh, jangan sampai hujah yang kamu bawakan itu justru menjadi hujah bagimu. Ya, hujah atas dirimu. Ini hujah yang akan menghantam dirimu sendiri. Nah, kalau kamu sudah berani berhadapan dengan ahlul ahwa, ahlul bidah, maka kamu tanggung jawab. Sampaikan sejelas-jelas. Agar apa? Agar jangan ada syubhat pada. Ya. Nah, demikian. Fayusirruna 'alaiha, sehingga menyebabkan ahlul bid'ah ini tetap berada pada kebid'ahannya. Kenapa? Karena syahwat. Karena syahwat. Wa ghalibuhum yaqsidu bidzalika baqa'a wajhihi. Lihat. Dan keumuman kebanyakan dari mereka, tujuan mereka mempertahankan kebid'ahannya apa? Baqa'u jahihi. Mereka ingin mempertahankan kedudukannya, kewibawaannya, kehormatannya, ya kan? Nah, karena kalau mereka meninggalkan kebid'ahan dalam keadaan mereka tahu itu bid'ah, kalau mereka tinggalkan itu kebid'ahan, maka mereka akan takut jatuh kewibawaannya, kehormatannya. Iya. Nah, ditinggalkan oleh pengikutnya. Wariasatihi bainan nas. Lihat, karena kepemimpinannya di tengah-tengah manusia, nggak mau. Tuh, masa dulunya ustaz sekarang harus jadi muta'allim, dulunya mu'allim menjadi muta'allim. Ya. Ini yang ada di apa? Pikiran ahlul bid'ah. Ya. Sehingga syahwat yang adanya hanya syahwat. Ya. Duna salahil khalq, bukan karena ingin kebaikan makhluk, bukan. Tetapi karena ingin mempertahankan ini, jahnya, kedudukannya, wariasahnya dan kepemimpinannya. Ini. Ya. Takut pamornya jatuh, takut kedudukannya jatuh, takut takut ditinggalkan pengikutnya, takut dan takut terus. Itu yang menyebabkan apa? Orang tidak bisa berubah dari kondisinya yang terdahulu. Wa yadhunnu fi nafsihi wa yumli 'alaihi syaitan. Dia mengira pada dirinya dan syaitan akan terus membisikkan dia, annahu law raja'a an bid'atihi. Kalau seandainya dia rujuk dari kebid'ahannya, lanaqasat manzilatuhu bainan nas. Tentu kedudukannya akan berkurang di tengah-tengah manusia. Ini bisikan syaitan. Ya. Betul? Nah. Ini. Dia akan merasa apa? Jatahnya akan berkurang. Faya subhanallah. Tauhidnya hilang. Tawakal kepada Allahnya berkurang. Ya. Asiqatu billah menjadi berkurang. Dia takut ditinggalkan umatnya, ditinggalkan murid-muridnya, sehingga dia takut tidak bisa makan nanti. Ya subhanallah, na'udzubillah wa nasallahu safi. Dia tidak ingat bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan murid-murid kita. Bukan kita yang memberikan rezeki pada murid kita dan bukan murid kita yang memberikan rezeki pada kita. Kalau kita meninggalkannya karena Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Sahih. Tetapi itu mereka tidak merasakan. Tauhidnya rusak. Disebabkan apa? Syahwat. Syahwat. Dia tahu al-haq ada pada orang lain, tapi dia tidak mau meninggalkan al-haq. Kenapa? Karena ini, ketakutan-ketakutan ini. Kehormatan saya jatuh dong. Kedudukan saya jatuh, berkurang. Iya. Kemudian saya tidak lagi jadi pemimpin nanti. Ucapan saya tidak lagi dianggap. Ucapan saya lagi tidak lagi didengarkan dan seterusnya. Itu yang ketakutan yang ada pada diri orang-orang seperti ini yang dijangkiti penyakit syahwat. Syahwat. Dia tidak bisa meninggalkan kebatilan untuk mendapatkan al-haq hanya karena ini. Karena ini. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hadza rajulun mutaqallib wa laysa 'indahu 'ilm. Dibisikkan oleh syaitan. Nanti mereka akan mengatakan, ini orang mutakallib, ini orang baru saja bertobat, ini terus gak ada ilmunya dia. Ditakut-takuti seperti itu. Faya subhanallah. Ya. Lakinal amru laysa kadzalik. Padahal urusannya tidak seperti ini. Kata Syekh. Kenyataannya tidak demikian. Lihat contohnya. Fa Abul Hasan al-Ash'ari. Siapa Abul Hasan al-Ash'ari? Imam min a'immati ahli sunnah. Ya. Baik. Abul Hasan al-Ash'ari mudribul masal, sebagai mudribul masal, sebagai contoh dari kenyataan yang ada fi hadzal bab, di dalam masalah ini. Fa innahu lamma kana minal mu'tazilah, beliau ketika dulu masih sebagai seorang mu'tazilah, lam yakun imaman, beliau tidak menjadi seorang imam. Beliau bukan sebagai imam di kalangan Mu'tazilah. Kenapa? Kalah sama bapak tirinya. Iya kan? Kalah sama bapak tirinya. Kenapa? Karena ada senioritas. Iya. Ada senioritas. Siapa yang lebih dulu? Man huwa aqdam. Iya. Siapa yang lebih dulu? Baik. Tetapi Ahlus Sunnah tidak memandang senioritas kecuali apa? Kibar al-imah. Iya. Siapa yang menjadi imam, maka dialah dikatakan kibar. Ya. Siapa yang menjadi alim minal ulama, maka dialah kibar. Ini. Baik. Hatta walau kana saghiran fi sin. Walaupun dia usianya masih muda. Walaupun usianya masih muda. Lihat Ibnu Abbas menjadi imam di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Usianya dibandingkan dengan yang lain, siapa yang lebih tua? Yang lainnya lebih tua. Daripada Ibn Abbas, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi imam, faqihus sahabah. Padahal usianya tidak jauh beda dengan Ibn Abbas. Ya subhanallah. Lihat. Ali bin Abi Thalib imam. Iya, bahkan diserahkan bendera untuk memimpin pasukan. Usianya berapa? Apakah tidak ada yang lebih tua dari Ali bin Abi Thalib? Iya. Ya subhanallah. Lihat. Abul Hasan al-Ash'ari. Lama kana minal mu'tazilah, lam yakun imama. Ketika beliau masih menjadi seorang mu'tazilah, beliau belum menjadi imam. Walamma raja'a ila madhhab ahli sunnah, tetapi ketika rujuk kepada madhhab ahli sunnah, ketika bertobat kembali kepada madhhab ahli sunnah, sara imaman, maka dia menjadi imam di kalangan ahli sunnah. Ya, kenapa? Karena keilmuannya. Ya, karena apa? Karena keilmuannya, bukan karena apa? Bukan karena dia baru masuk ke ahli sunnah, bukan. Ya, karena keilmuannya. Fa kullu man raja'a ila al-haq, maka setiap orang yang kembali kepada al-haq, rujuk kepada al-haq, izdadat manzilatuhu 'indallah subhanahu, maka akan bertambah kedudukannya di sisi Allah subhanahu. Tsumma 'inda khalqihi, kemudian Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan makhluknya. Faya subhanallah, lihat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Qayyim Al-Jauziyah dan a'imah yang lainnya, Imam Ibnu Jauzi. Nah, sampai para ulama mentahzir kitab-kitabnya siapa? Imam Ibnu Jauzi. Kenapa? Karena begitu tenggelam ke dalam ilmu kalam. Ilmu kalam. Ya. Ini. Sayyidul Khatir, kitab yang terkenal, tetapi tidak dianjurkan oleh para ulama bagi para pemula. Kenapa? Karena memang seperti namanya, Sayyidul Khatir. Ya. Kamu memancing di air keruh namanya. Ya. Itu. Kalau membaca kitab itu, kamu memancing di air keruh. Karena kalau kamu belum memiliki pijakan yang kuat, kamu akan terpleset, jatuh ke dalam kolam. Ya. Nah, demikian. Para ulama mengingatkan, banyak kitabnya Imam Ibnu Jauzi yang bermanfaat, dimanfaatkan oleh para ulama, tetapi tidak bagi pemula. Ya subhanallah. Lihat. Tapi imam dia, imam. Subhanallah. Baik. نقتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين وللمسلمين كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين